Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa ni'matul Islam yang hingga detik ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, kedua nikmat ini masih terus bersemayam di dalam dada kita. Dan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Yusuf ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin, aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu, di atas apa yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa manittaba'ani, dan aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, menuntun kita bahwasannya jalan yang selamat, jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang sebagaimana telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah, maka beragama, memeluk Islam, bukanlah atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar mengikuti mayoritas masyarakat, bukan lantaran karena mengikuti adat istiadat, atau bukan lantaran karena mengikuti figur tokoh tertentu. Menjalankan agama, menjalankan Islam, hendaklah atas tuntunan, bimbingan dari Allah dan Rasulnya, yaitu berdasarkan ilmu ala basirah. Menyampaikan agama, mengamalkan agama, semuanya harus di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Dan apakah ilmu itu? Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah firman Allah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi pedoman kita di dalam mengamalkan agama. Bukan karena mengikuti kebanyakan orang, bukan karena mengikuti kiai, ustadz, ataupun yang lainnya. Tetapi benar-benar kita beragama di atas basirah, di atas ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini secara tegas Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diperintahkan untuk mengikuti adat istiadat. Tidak diperintahkan untuk mengikuti tokoh kiai ustaz tertentu. Tidak diperintahkan untuk mengikuti kebanyakan manusia. Maka di dalam beragama kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang patut untuk dijadikan contoh teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian contoh teladan. Telah ada pada diri Rasul keteladanan. Jadi kalau ingin mencontoh, ingin meniru, maka contohlah apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam urusan beragama, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan berkeluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kehidupan rumah tangganya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanage, mengatur istrinya yang banyak. Susah loh mimpin istri banyak. Susah tidak? Susah ya, Pak? Oh, belum pernah. Satu saja belum, Pak? Enggak habis. Oh iya. Banyak tuntutan. Tapi senang tidak punya istri banyak? Enggak tahu. Wah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membina keluarganya, membina anak-anaknya sedemikian rupa. Dan ini telah ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau menikahi seorang wanita, beliau betul-betul membinanya. Memberikan bimbingan, memberikan tuntunan. Tidak asal menikah, dibiarkan. Karena seorang istri itu tidak cuma cukup dinafkahi secara lahir. Tetapi juga harus dinafkahi secara batin. Dalam hal ini diantara nafkah batin itu adalah memberikan bekal keilmuan tentang agama yang benar. Dibimbing. Dibimbing untuk berbuat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sekedar nikah, ditinggal nikah, ditinggal nikah, ditinggal, semua orang bisa. Semua orang bisa kalau cuma sekedar nikah. Enggak susah kok nikah itu. 3 menit saja selesai. Tapi pasca menikah itu yang harus diperhatikan. Harus benar-benar mendapatkan fokus perhatian. Karena kalau tidak, maka istri itu akan bisa menjadi fitnah, menjadi gangguan, ujian bagi kehidupan rumah tangga. Lah sekarang, istri-istri sekarang itu kan mudah sekali dipengaruhi oleh iklan-iklan. Entah itu iklan radio, entah itu iklan yang lain-lainnya. Saya tidak menganjurkan nonton TV. Apa sebab tidak menganjurkan nonton TV? Lah yang dipertunjukkan di dalam televisi contoh-contoh yang jelek. Entah sinetronnya. Ada judul sinetron. Tuhan itu ada di mana-mana. Belum nanti yang kata bapak ini bahenol-bahenolnya. Apa itu bahenol? Cendol atau apa? Judulnya saja sudah keliru. Tuhan ada di mana-mana. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana? Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana? Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberitakan tentang dirinya, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsyistawa, berada di atas arsy. Begitu juga ketika hadis seorang budak wanita ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Dijawab apa oleh budak wanita? Budak wanita ini menjawab, "Allahu fis sama." Allah berada di atas langit. Ini berdasarkan dalil. Berdasarkan fitrah manusia. Kalau kita berdoa, menengadahnya kemana? Menengadahnya kemana? Ke atas. Kita tengadahkan tangan ke atas. Kita melihat pandangan pun ke atas. Itu menunjukkan fitrah. Memberikan arah bahwasannya Allah berada di atas langit. Orang-orang yang tidak paham agama kemudian menyebutkan Tuhan ada di mana-mana. Ini salah satu contoh bagaimana sebuah media secara halus, secara lembut menyimpangkan keyakinan, menyimpangkan akidah, menanamkan akidah yang keliru kepada pemirsanya. Ini yang terkait masalah akidah. Belum yang bermasalah-masalah muamalah lainnya. Tampilan-tampilannya. Apalagi sinetron, tidak ada yang sinetron tampilannya mencerminkan tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan misalnya. Rata-rata bermobil. Rumahnya mewah-mewah. Dan lebih daripada itu mencontohkan apa? Selalu mencontohkan konflik, perselisihan. Entah menantu dengan mertuanya, entah suami dengan istrinya, setiap hari kaum muslimin dijejali untuk selalu berkelahi. Iya tidak? Iya tidak? Maka contoh yang demikian adalah contoh yang tidak baik. Maka kembalikanlah kehidupan kita sebagaimana yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanatun. Contoh teladan yang baik. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan contoh keteladanan. Maka oleh karena itulah ikutilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus dalam masalah ibadah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal, satu ibadah yang amal atau perbuatan tersebut tidak di atas dasar perintah kami, perintah Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan tersebut harus selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin harus berpegang teguh kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang ini zamannya zaman di mana umat-umat di luar kaum muslimin sedikit demi sedikit ingin menggerogoti keyakinan kaum muslimin. Di antara contoh yang paling halus itu tadi, menyusupkan keyakinan yang sesat, yang salah kepada kaum muslimin. Di antara yang paling jelas, terang, transparan, yaitu bagaimana agar kaum muslimin berpindah agama. Umat-umat di luar kaum muslimin di zaman era demokrasi ini seakan-akan mendapatkan angin, mendapatkan kebebasan. Bahkan untuk mendirikan rumah ibadah mereka, mereka seakan-akan bebas. Padahal tidak demikian. Mendirikan rumah ibadah itu ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, bisa menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat. Bahkan bisa jadi terjadi kerusuhan. Oleh karena itulah pemerintah mengatur, mendirikan rumah ibadah itu harus ada aturannya. Di antara aturannya, sebagaimana disusun SKB 2 Menteri, disebutkan tentang aturan mendirikan rumah ibadah, di antaranya peraturannya itu, yang pertama, syarat-syarat khusus untuk pendirian rumah ibadah meliputi, satu, daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah. Artinya apa? Daftar nama, namanya siapa? KTP-nya dikumpulkan. Pengguna rumah ibadah artinya siapa? Ya kalau orang Islam, kumpulkan KTP-nya yang Islam-Islam itu. Sebanyak berapa orang? Di sini sebutkan paling sedikit 90 orang. 90 orang paling sedikit, kumpulkan KTP-nya. Yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut. Artinya jamaahnya, jamaah masjid itu 90 orang. Baru mendirikan. Sembilan puluh orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Sesuai dengan tingkat batas wilayahnya. Yang kedua, tidak cukup itu saja, tidak cukup 90 orang. Yang kedua, dukungan masyarakat setempat. Paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Jadi setelah terkumpul nih jamaahnya nanti 90 yang mau menempati rumah ibadah itu, yang menggunakan rumah ibadah itu. Selain itu harus mengumpulkan dukungan minimal 60 orang, persetujuan 60 orang. Jadi tidak asal jelek-jelek berdirikan begitu saja. Nah kalau tidak ada jamaahnya, tidak ada 90 orang, ya boleh di robohkan. Oh, tidak ada kok menyalahi aturan SKB 2 Menteri. Ya. Dan terus jemaahnya dari mana? Oh, di desanya enggak ada, diangkutin dari negeri antah berantah. Biasanya kan cuma seperti itu toh? Keadaan yang seperti ini harus difahami oleh kaum muslimin. Aturan-aturan yang seperti ini harus difahami oleh kaum muslimin. Supaya apa? Supaya hidup bermasyarakat tertib. Nah, kalau hidup bermasyarakat tertib kan nikmat. Oleh karena itulah, seorang muslim dimanapun berada, dia harus kembali kepada agamanya. Terlebih daripada itu adalah dia harus membekali dirinya dengan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Jangan sampai kemudian pemahaman-pemahaman agama mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya bukan ajaran Islam. Ingin sakti, tidak mempan, ditusuk senjata, puasa. Puasa 40 hari, 40 malam. Kelihatannya kok Islamis puasa. Padahal Islam tidak menuntunkan berpuasa 40 hari, 40 malam terus-menerus. Tidak menuntunkan seperti ini. Apalagi nanti buka puasanya harus mutih. Tidak boleh sayurnya terasa asin. Tidak boleh makan daging. Tidak boleh minum susu. Mutih. Kelihatannya Islami. Menjalankan syariat puasa. Padahal puasanya tidak sebagaimana yang dituntunkan di dalam Islam. Puasanya puasa hawa nafsu. Puasanya puasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka yang demikian ini bukan ajaran agama. Kalau ingin sakti berguru, kalau ingin mendapatkan jodoh yang cantik, baca surat Al-Ikhlas di malam Jumat Kliwon 1000 kali. Zaman Nabi enggak ada istilah Jumat Kliwon. Apalagi sampai harus membaca surat Al-Ikhlas dibatasi 1000 kali. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, tidak ada dibatasi. Maka yang demikian ini nampaknya seperti ajaran agama, tetapi sebenarnya kaifiahnya, tata caranya di luar tuntunan agama. Oleh karena itulah kita harus belajar agama dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tertipu. Karena sebahagian menyatakan ini diajarkan oleh kiai. Tapi setelah diperiksa, di Al-Quran tidak ada, di hadis Nabi SAW tidak ada. Ternyata itu hanyalah agama yang berdasarkan hawa nafsu. Yang demikian ini harus kita cegah. Belajar agama kepada orang-orang yang memang jelas mengajarkan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Sekarang ini kan banyak orang pakai peci putih, banyak orang pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah. Begitu ngaji, begitu belajar agama, tak tahunya teroris. Suatu ketika pernah berkendaraan diperiksa oleh petugas keamanan. Petugas keamanan itu meriksa, kalau yang pakaian-pakaian biasa itu santai-santai saja. Begitu ada di dalam mobil, yang pakai cadar. Laki-lakinya berjenggot, berjubah, berkopiah putih. Petugas amanan langsung dengan telitinya meneliti kendaraan tersebut. Jangan-jangan ada bomnya. Pak petugas, keliru. Kalau melihat orang berjubah, melihat wanita bercadar, terus diteliti, ketir keliru. Karena teroris gak akan berpakaian seperti ini. Ya tidak? Imam Samudra ditangkap dalam keadaan pakaiannya seperti apa? Pakai kaos oblong, ya kan? Pakai celana panjang, ya kan? Pakai kopiah, topi pet, bukan topi putih kayak begini. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Imam Samudra pakai imamah, pakai sorban, itu kan setelah dipenjara. Teroris-teroris itu pakai syiar-syiar keislaman yang sifatnya dohir, itu kan setelah mereka ditangkap. Adapun ketika mereka buron, jangankan pakai jenggot, jenggotnya dicukur habis. Biar apa? Biar aparat keamanan tidak mengetahui. Ya tidak? Jadi kan kesannya sekarang yang teroris itu yang berjenggot. Ya belum tentu. Bukan berarti yang tidak berjenggot teroris. Ini dalam mempelajari agama. Maka teliti siapa yang mengajarkan agama tersebut. Jangan sampai, semangat ini mengajarkan agama. Ternyata semangatnya ini untuk nanti kemudian dijadikan pelaku bom bunuh diri. Banyak yang seperti ini. Kasus yang kemarin terjadi di Solo ini di dekat pondok kita ini, pondok kami, 500 meteran lah kurang lebih dari pondok kami. Itu orang-orang yang baru lulus dari pesantren. Yang memang di pesantren itu diajarkan merampas harta selain kelompoknya. Merampok. Kalau masuk ke supermarket Matahari, ya, ngambil sedikit-sedikit, dirobah, bandrol harganya itu dituker jadi biar murah, itu halal bagi mereka. Ini bukan ajaran agama seperti ini. Bungkusnya seperti agama, tapi ini adalah tindakan-tindakan yang sesat. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita hendaknya benar-benar untuk menyiapkan diri kita. Ta'lim, belajar ilmu agama kepada seorang guru yang memang dia mengajarkan agama yang benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh salafus saleh. Jangan sampai kemudian ilmu agama yang diajarkan itu bukan yang benar. Ini harus hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah panas ya? Panas tidak? Panas katanya. Yang di sini tidak panas. Ibu-ibu itu loh, kasihan. Mungkin kurang bijak kalau tausiah ini terus dilanjutkan. Oleh karena itulah, pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa diambil faedahnya, diambil manfaatnya untuk ditindaklanjuti dalam bentuk amal yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat tutur kata yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.